Ya. Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa ku? Bagaimana? Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hati buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.